بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali setelah kita libur sekian lama. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di mana pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan-pembahasan kita yang telah lalu, yaitu pembahasan tentang fikih. Dan pada kesempatan ini kita masih melanjutkan tentang fikih jual beli, terkhusus beberapa bentuk jual beli yang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ingat pula bahwa kita dalam pembahasan-pembahasan kita mengacu kepada kitab Asy-Syaukani rahimahullah, Ad-Durar Al-Bahiyah, juga dengan sebagian syarahnya seperti dalam kitab Ad-Darari Al-Mubiyah. Ikhwani fi din rahimakumullah, karena mungkin jeda waktu yang cukup lama kita libur, apa yang akan kita bahas ini mungkin saja terulang atau mungkin terlewati, mungkin. Namun, insyaAllah enggak jauh dari yang kita bahas terdahulu. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada salah satu pembahasan jual-beli yang terlarang, yang disebutkan di sini, yaitu al-bay'atani fi bay'ah. Dua transaksi jual-beli dalam, atau dua jual-beli dalam satu transaksi, atau yang semakna dengan itu, al-bay'atan, dua jual beli, fi bay'ah, dalam satu jual beli. Nanti kita akan jelaskan insyaallah maksud darinya. Terlebih dahulu, terkait dengan larangan jual beli tersebut, telah diriwayatkan dalam sebuah hadis, Asy-Syaukani menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Ahmad, Nasa'i, Abu Dawud dan Tirmizi, dan beliau mensahihkannya. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bay'ataini fi bay'atin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Walafdu Abi Dawud, dalam lafal Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, man ba'a bay'ataini fi bay'atin falahu awqasuhuma awir riba. Barang siapa yang menjual dua penjualan dalam satu jual beli, maka dia diperkenankan mengambil yang lebih sedikit Kalau tidak, maka riba. Dalam hadis yang lain, akhrajahu Ahmad, riwayat Ahmad, min hadithi Abdullah bin Mas'ud, melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu transaksi. Ya, ini beberapa lafaz hadis ya, yang maknanya kurang lebih berdekatan ya. Artinya beberapa lafaz namun maksudnya sebetulnya satu. Nah, apa yang dimaksud dengan sabda Nabi tadi? Telah ditafsirkan oleh seorang perawi hadis, yaitu Simak. Ya, Simak, beliau ini salah satu periwayat atau salah satu rawi dalam sanad hadis ini. Beliau menafsirkan, huwa ar-rajulu yabi'ul bay' fa yaqulu huwa binas'in kada wa huwa binaqdin kada. Maksudnya adalah seseorang menjual sesuatu, lalu dia mengatakan bahwa barang tersebut kalau dengan tempo maka harganya demikian. Wa huwa binaqdin kadza. Tapi kalau dengan kontan, cash, maka harganya demikian. Ini penafsiran salah satu rawi hadis. Jadi dengan penafsiran ini insyaallah jelas maksudnya bahwa di sini dia melakukan suatu transaksi, menjual sebuah barang. Namun dengan dua harga. Nah, ini yang dimaksud tadi. Dengan dua harga, yaitu harga tempo dan harga cash. Dan ini tentu sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang telah kita kenal ya, di zaman kita banyak yang seperti itu. Yaitu bila dengan harga tempo sekian, yakni lebih mahal ya. Kalau dengan harga cash sekian, lebih murah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, penafsiran ini tadi yang saya sebutkan ada di salah satu rawi hadis yang itu seperti kata ulama, seorang perawi biasanya lebih tahu dengan hadis yang diriwayatkan. Sehingga kalau ada penafsiran yang lain, ya memang ada penafsiran yang lain tentang hadis ini. Namun, wallahu a'lam, kita lebih menguatkan tafsir rawi tersebut. Ya, tetap masalah ini ada perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Namun, penafsiran tadi insyaallah itu yang lebih kuat. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam pembahasan beliau dalam salah satu kitab beliau. Seingat saya dalam silsilah sahihah dan banyak dari rekaman-rekaman kaset beliau menekankan hal tersebut. Ya, kita tidak perpanjang-panjang dalam membahas perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Namun apa yang kita sebutkan itu insyaallah sebagai ringkasannya. Tentu pendapat lain yang membolehkan. Membolehkan dengan catatan apa? Pilih salah satunya yang harga tempo atau harga cash, jangan ngambang. Nah, itu pendapat yang lain. Jadi kalau tempo ya tempo, harganya sekian. Kalau cash ya cash, harganya sekian. Nah, itu menurut ulama lain dibolehkan. Namun Wallahu alam, kalau kita mengacu kepada lafaz-lafaz hadis tadi, kemudian penafsiran Simak bin Harb rahimahullah, ya kita katakan jangan. Lalu solusinya gimana? Ya Nabi sudah katakan balahu aw kasuhuma. Hendaknya dia mengambil yang lebih rendah. Artinya ya kontan lebih rendah. Ya, nah itu boleh. Ikhwan fil din rahimakumullah. Pembahasan yang tadi kita sebutkan ini berlaku pada apa? Penjualan pada satu barang. Satu barang, satu waktu, dan ditawarkan dengan dua harga tersebut. Akan berbeda keadaannya manakala penjualan tersebut memang penjualan kredit, ya, tempo. Tidak ada cash-nya. Sehingga harga mungkin memang tinggi karena khusus untuk dijual secara kredit. Ya boleh saja kalau seperti itu. Ya. Atau harga tempo dengan harga kredit sama saja. Ya, enggak ada masalah. Ya. Atau beda barang. Ada beda barang yang enggak ada masalah. Itu barang-barang yang di sana memang saya jual kredit. Kalau barang-barang yang di sini, ini wujudnya ada di sini, ini memang saya jual cash. Beda barang. Beda waktu, ya enggak ada masalah. Ya. Sekarang ini saya jual kredit saja. Ya, ternyata bulan berikutnya saya lihat kok saya pengen jual cash semua. Ya enggak ada masalah. Ya. Jadi itu beberapa gambaran yang bisa dipahami. Nah, sebagian ulama menjelaskan kenapa dilarang antara kredit dan cash tadi yang dalam satu waktu, satu barang. Karena penambahan harga itu hanya terkait dengan penambahan waktu. Penambahan harga hanya terkait dengan penambahan waktu. Dan ini ya sama dengan riba itu. Hakikatnya sama dengan riba. Riba itu kalau utang penambahan duitnya karena apa? Ya penambahan waktu juga. Hanya itu. Jadi dalam lafaz hadis pun akhirnya Nabi katakan atau Nabi katakan falahu au kasuhuma awir riba. Maka dia hendaknya mengambil yang rendah. Kalau tidak ya riba. Begitu. Karena itu tentu kita lebih berhati-hati. Sehingga kita jangan melakukan transaksi-transaksi tersebut. Ya. Kemudian terkait masalah ini ada sebuah masalah ya sebetulnya yang juga banyak terjadi ya. Misalnya memakai pihak ketiga ya, memakai pihak ketiga. Jadi antara saya mungkin sebagai pembeli, kemudian sebut saja misalnya Ahmad ya sebagai penjual. Saya pembeli, di sana Ahmad penjual. Ya. Di sana harga-harga yang tinggi bagi saya berat. Maka saya minta kepada pihak ketiga. Sebut saja Ali, ya kan? Ya. Akhirnya saya ngomong kepada Ali. Wahai Ali, saya ini pengen beli barang, tapi saya nggak punya duit. Ya, kamu yang punya duit banyak, itu belikan barang di sana. Belikan barang di sana. Ya. Nanti saya cicil sama kamu. Akhirnya si Ali beli kepada Ahmad barang yang harganya anggap 500.000. Ya, 500.000 dia beli. Ingat ya, Ali pihak ketiga ini beli kepada Ahmad atau dari Ahmad. Beli dari Ahmad 500.000. Kemudian Ali jual kepada saya 600.000. Cicil. Ya, 600.000 saya cicil. Bagaimana dengan yang seperti ini? Ya. Yang seperti ini kalau memang artinya ada upaya yang disengaja seperti itu, wallahu alam, ini juga termasuk tidak boleh. Menurut Syekh bin Utsaimin rahimahullah, yang seperti ini tidak boleh. Ya. Karena apa? Ya karena sebetulnya ya sama saja itu. Hanya saja di sini melibatkan pihak satu lagi. Melibatkan pihak satu lagi. Ya. Makanya tetap itu tidak diperbolehkan karena wallahu alam, seingat saya beliau Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah menganggap ini termasuk hilah, ya. Hilah. Termasuk hilah. Nah. Kemudian dalam gambaran yang tadi saya sebutkan, kalau itu suatu hal yang tidak disengaja, tidak ada upaya mencari jalan ya demi memperoleh apa yang dia maukan dengan akal-akalan, maka ya itu boleh-boleh saja. Itu kan jual beli seperti umumnya kan. Misalnya Ali ini kulakan dari Ahmad, dijual kepada saya ngambil untung, itu kan yang biasa, jual beli biasa kan. Kalau tidak ada unsur-unsur tadi, niat-niat seperti itu tadi. Masalahnya kalau sudah ada maksud dan niat ya untuk akal-akalan, nah ini disinilah ya, jatuh larangan tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada masalah yang lain, yaitu jual beli sesuatu yang tidak dimiliki penjual. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis melalui sahabat Hakim bin Hizam, qultu ya Rasulullah ya'tini ar-rajul fayas'aluni 'anil bay' laysa 'indi abi'uhu minhu thumma abta'uhu min as-suq فقال لا تبع ما ليس عندك. Artinya Hakim bin Hizam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yatini ar-rajul, datang kepada saya seorang lelaki, fayas'aluni 'anil bai', dia minta kepada saya untuk menjual kepadanya sesuatu. Laisa indi abi'uhu, padahal saya enggak punya sesuatu yang mau saya jual kepadanya. Tsumma abta'uhu minas suq, maka kemudian saya pun mencari di pasar. Membeli. Cari di pasar dia beli. Faqala, maka Nabi mengatakan la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual sesuatu yang tidak kamu miliki atau yang belum kamu miliki. Akhrajahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad wa Ahlus Sunan dan para penulis kitab Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan disahihkan hadis ini oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ya. Hadis ini membicarakan salah satu bentuk jual beli, yaitu seorang pedagang atau penjual menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Nabi SAW melarang, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Di sini pada masalah ini ada beberapa gambaran, ya, ada beberapa gambaran. Syaukan rahimahullah menyebutkan, kata beliau, wal murad bi qawlihi ma laysa indak ma laysa fi mulkika wa qudratika. Yang dimaksud dengan sabda beliau, sesuatu yang tidak kamu miliki atau tidak berada di sisimu. Ya, ini tergantung penerjemahannya juga, ya, bisa bermakna ini dan itu. Ma laysa fi mulkika wa qudratika. Sesuatu yang tidak dalam kepemilikanmu dan kekuasaanmu. Ya. Jadi sebenarnya di sini bisa bermakna dua-duanya juga. Artinya bisa bermakna sesuatu yang tidak dalam kepemilikannya, bisa pula bermakna sesuatu yang tidak ada di kekuasaannya. Ya. Gambarannya, kalau sesuatu yang tidak dimiliki, ya misalnya memang dia gak punya, ya kan? Dia gak punya, kemudian diminta menjual barang tertentu. Dan sesuatu yang sangat mungkin kalau zaman sekarang ini, kan? Karena sekarang banyak orang promosi, ternyata promosi gambar saja. Ya, saya punya gambar ini. Macam-macam gambar, Masya Allah. Kemudian dia berani bertransaksi berdasarkan gambar-gambar yang dia punya itu. Padahal dia gak punya sama sekali. Kalau sudah transaksi, baru dia cari. Ya. Nah, ini kan jelas menjual sesuatu yang belum dia miliki. Gambaran kedua, sesuatu yang tidak dalam kemampuan dia. Sesuatu yang tidak dalam kemampuan, ya misalnya, mungkin sesuatu itu asalnya milik dia, namun keluar dari kekuasaan dia. Kalau dulu sering dicontohkan ulama, misalnya seorang budak yang lari. Budak itu punya siapa? Ya punya dia. Lari kemana? Enggak tahu. Ya. Sehingga budak itu tidak lagi dalam kekuasaan dia. Nah, kalau sekarang mungkin karena enggak ada budak, misal hewan, ya, hewan ternak. Hewan ternak, ya mungkin kambing, ya mungkin ayam, ya mungkin burung. Punya siapa? Ya punya si penjual. Kemana barang itu? Terbang. Terbang kemana? Ya mungkin juga kelihatan, cuma susah ditangkap. Nah, ini kan walaupun miliknya, tapi tidak lagi dalam kekuasaannya. Maka jangan menjual sesuatu yang seperti itu. La tabi' ma laysa indak. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Ini gambaran yang kedua. Gambaran yang berikutnya mungkin juga seseorang nanti ada pembahasan. Nah, di sini contoh yang lain, ya. Misalnya mobil atau motor dicuri. Nah, ini mirip dengan gambaran sebelumnya, cuma di sini ada suatu kemungkinan dicuri dan diketahui pencurinya, ya kan? Ini juga mungkin. Mungkin setelah dia cari-cari ternyata diketahui pencurinya. Nah, bagaimana dengan menjual barangnya? Sementara memang belum kembali, masih di tangan pencuri. Ya, bolehkah dia jual? Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang paling kuat insyaallah adalah kembali kepada tadi, kemampuan. Ya. Kalau mampu diambil, mungkin diambil oleh penjualnya, diambil dulu lalu dijual, atau langsung diambil oleh pembeli. Itu kan juga mungkin, ya kan? Misalnya pembelinya seorang polisi yang dia dengan mudah akan mengambil dari si pencuri, mungkin juga. Intinya di sini mungkin dikuasai. Ya, mungkin diambil dari pencuri itu. Kalau seperti itu, maka jual beli itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak, ya tidak boleh. Kembali kepada hadis, la tabi' ma laisa indak. Jangan engkau jual sesuatu yang laisa indak, tidak kamu miliki. Ya. Kemudian di sini kita perlu solusi juga, ya. Kita perlu solusi juga karena juga banyak yang ternyata sesuatu yang mau kita beli ternyata si penjual belum punya. Nah, gimana caranya atau supaya kita ini selamat tidak terkena larangan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi? Ada beberapa gambaran. Misalnya di sini dengan cara memesan, ya. Misalnya dengan cara memesan. Kita datang kepada seorang penjual sebagai kita sebagai pembeli atau juga penjual sebagai penjual. Pemesanan ini sebagai salah satu solusi. Ya, di sini memang dituntut kejujuran, ya. Antara penjual dan pembeli kejujuran. Misalnya saya sebagai penjual, ya terus terang barang itu belum ada. Memang selama ini saya jual, tapi sekarang belum ada. Gimana kamu? Mau? Ya sudah, pesan. Pesan, kalau datang nanti kamu saya kabari. Nah, ini solusi. Ya. Solusi. Bisa dengan cara pesan. Atau dengan cara mewakilkan, taukil. Mewakilkan itu artinya si pembeli tadi mengatakan kepada penjual misalnya, ya, ya sudah, saya minta tolong kamu, tolong belikan. Ya, artinya statusnya sebagai wakil. Nah, di sini memang ada konsekuensi, ya, konsekuensi. Kalau pesan, ya pesan kan belum ada pemberian uang. Dan nanti misalnya bab untung, ya sudah seperti biasanya. Ya, untung ya nanti kembalinya kepada penjual, ya kan? Saya beli segini, biasa saya jual segini. Itu kalau jual beli setelah dipesan begitu. Tapi kalau wakil, wakil itu pada dasarnya enggak dapat apa-apa. Kecuali kalau dikasih, ya sepakat, ya sudah jualkan nanti, belikan nanti saya kasih sekian. Itu wakil. Ya. Kemudian solusi yang ketiga itu adalah bai'us salam, ya, yang diistilahkan oleh ulama dengan jual beli salam. Jual beli salam itu ya semacam pesan juga, tapi langsung dikasih uangnya semua. Nih, barang nggak ada ya sudah. Kapan datangnya kira-kira? Sebulan lagi. Nih, ini uang saya kasih semua. Nanti pada waktunya sudah kasihkan saya. Ya, kira-kira sebulan ya sudah saya tunggu ini uangnya. Ini namanya jual beli salam. Ya. Itu tiga solusi yang mungkin bisa dilakukan ketika barang tidak ada. Bagaimana kalau kita katakan seperti ini? Ya. Kita sebagai pembeli mengatakan kepada penjual yang belum punya barangnya tadi, ya sudah pokoknya saya beli barang itu. Ya, pokoknya saya beli barang itu. Ya belum ada, ya sudah pokoknya saya beli. Nah, uangnya mana? Ya nanti uangnya, barangnya belum ada kok. Nah, ini enggak boleh. Karena itu kalau saya beli itu kan sudah transaksi, ya kan? Sudah akad jual beli itu kan ada akadnya. Kalau sudah ngomong begitu berarti sudah akad jual beli. Misalnya tadi pembeli mengatakan sudah pokoknya saya beli. Si penjual ya sudah nanti barangnya. Ya, uangnya mana tadi? Ya nanti. Jadi sama-sama nanti. Barangnya nanti, uangnya nanti. Ini sama-sama utang jadinya. Ya. Ini Nabi sebut dengan bai'uddain bidain. Itu jual beli utang-utangan itu. Sama-sama utang. Itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau yang keempat ini bukan solusi. Ini juga sesuatu yang terlarang. Ya. Baik, itu kaitan sama jual beli sesuatu yang belum dimiliki ya. Kemudian kita berpindah kepada masalah lain. Nabi SAW juga melarang sesuatu yang disebut dengan ribhu ma lam yudman. Naha an ribhi ma lam yudman. Nabi melarang suatu keuntungan dari sesuatu yang belum terjamin. Suatu keuntungan dari sesuatu yang belum terjamin. Ya. Apa ini maksudnya? Ya sebetulnya ada kemiripan-kemiripan ya dengan yang sebelumnya. Di sini juga ada beberapa gambaran. Di antaranya adalah bai' qablal qabd. Jual beli sebelum dikuasai juga. Tapi gambarannya ya seperti ini. Seorang membeli, saya membeli sesuatu. Belum saya terima, belum serah terima, sudah saya jual. Nah, ini kan barang yang saya beli. Walaupun sudah saya beli, tapi ketika belum serah terima, berarti kan belum dalam kekuasaan saya. Belum dalam kekuasaan, sudah dijual. Nah, ini enggak boleh. Ini artinya cari untung pada sesuatu yang belum terjamin. Dan ini ada hadis yang khusus ya, ada hadis yang khusus ya, saling menafsirkan, saling menjelaskan. Ya. Dalam sebuah hadis yang saya ingat Nabi katakan la tabi' ta'aman hatta tastawfiya. Jangan kamu jual suatu makanan sampai kamu kuasai. Jadi mestinya misal saya beli sesuatu, ya kuasai dulu. Bagaimana cara menguasainya? Ya masing-masing ada caranya. Kan barang yang diperjualbelikan macam-macam ya. Macam-macam. Kalau makanan, kita kasih duitnya, kita ambil makanannya. Misalnya kreseknya kita ambil, sudah. Di pegangan saya, sudah. Sudah saya kuasai. Ya, isinya permen misalnya. Sudah, setelah itu baru dijual. Ya. Jangan sampai sudah kita beli, belum kita kuasai, permen-permen tadi masih di toko sana, sudah kita jual. Mana permennya? Iya, ada itu di sana. Sebentar, saya ambil. Ketika mau diambil, sudah dicuri orang. Ya kan? Mungkin enggak? Mungkin sekali. Ya, mungkin sekali. Jadi ini namanya cari untung dari sesuatu yang belum terjamin. Cari untung, ar-ribah malam yudman, pada sesuatu yang belum terjamin. Ya. Contoh lain, ya banyak. Makanya tadi tergantung sesuatunya, ya. Kalau tadi kita contohkan makanan. Bisa jadi mungkin barang-barang yang lain. Barang-barang yang lain. Misalnya hewan. Hewan juga begitu. Hewan, kita melakukan jual beli, kuasai dulu, dikobet. Kobet itu kalau terjemahannya ya kurang lebih apa? Menangkap. Ya, sudah kita tangkap, sudah kita kuasai. Kalau hewan, ya sudah kita kuasai hewan itu, kita pindah dari majelis itu, sudah dalam kekuasaan kita. Baru kita jual. Ya. Kalau rumah, nah rumah sudah kita, ya tentunya kita juga tahu rumahnya seperti apa. Kita kuasai, ya, kunci kita pegang, ya. Kita menguasainya, orang lain gak lagi bisa menguasainya, kunci di kita, baru kita jual. Begitu, jadi kalau tidak seperti itu, maka kita masuk dalam larangan Nabi SAW, naha an ribhi ma lam yughman. Nabi SAW melarang cari untung dari sesuatu yang belum terjamin. Gambaran yang lain, misal juga seorang pencuri menjual hasil curiannya. Ya ini seandainya terjadi ya, dan mungkin memang terjadi yang seperti itu. Tapi kita mau bicara bab fikihnya ini. Ya, seorang pencuri mencuri barang yang dia curi. Barang yang dia curi, ketika dia jual, ya, bolehkah jual beli tersebut? Ya ini juga masuk dari sisi ini juga nggak boleh. Ya tentunya pada dasarnya memang sudah nggak boleh kan, barang haram, ya kan? Barang haram dia ambil dari orang dia jual, bagi penjual jelas nggak boleh, haram bagi dia. Tapi sekarang dari tanjuan ini juga kena, bukan dari sisi barangnya haram saja, tapi dari sini juga dia kena. Kenapa? Karena barang yang dia curi itu juga tidak sepenuhnya di kekuasaan dia. Mungkin saja diketahui dan diambil oleh yang punya. Ya, jadi dari sisi ini juga bisa ditinjau, ya tambah semakin tidak boleh. Jadi barangnya haram gak boleh dijual, tambah tidak di kekuasaan dia sepenuhnya juga tidak boleh jual. Jadi dosanya rangkap, ya. Dosanya rangkap. Baik, selanjutnya kita berpindah kepada masalah yang lain. Qala Syaukani rahimahullah, wa amma kaunuhu yajuzu syartu adamil khida'. Nah, ini terkait dengan bab khiyar, terkait dengan bab khiyar disebabkan karena seorang pembeli tertipu, ya. Seorang pembeli tertipu. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang penjual itu kan harus jujur, nggak boleh menyembunyikan sesuatu yang berupa aib-aib, pada barang yang dijual belikan, dan harus jujur, ya, harus jujur. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam dalam sebagian hadis beliau tentang masalah kejujuran, ya. Kata beliau, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā. Dua orang yang bertransaksi, artinya penjual dan pembeli, ya, bil khiyar, mereka punya hak untuk memilih. Artinya mau dilangsungkan atau dibatalkan. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya itu jujur dan saling menerangkan. Artinya kalau ada cacat dan sejenisnya diterangkan. Burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi jual beli kedua orang itu. Allah akan beri barokah, kebaikan, manfaat yang banyak. Wa in kadzaba wa katama, kalau keduanya dusta dan menyembunyikan aib, misalnya yang mesti diterangkan disembunyikan. Muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihancurkan, dihilangkan barokah jual beli keduanya. Ya. Ini salah satu dasar bahwa seorang penjual harus jujur. Jangan menipu. Jangan menyembunyikan aib. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man washyana falaysa falaysa minna. Siapa yang menipu kami, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Ya. Nah, apa yang tadi kita sebutkan itu menunjukkan tidak boleh melakukan hish, penipuan. Sehingga di sini Nabi SAW pun pernah berkata kepada seseorang, ya, di mana orang itu sering ditipu. Dia datang kepada Nabi SAW bahwa annahu yukhda'u fil bay' fil buyu', dia sering ditipu. Ya, mungkin karena kepandaian dalam bab ini kurang, ya, entah persisnya karena apa, bisa dicari, ya, syarah ulama nanti. Yang jelas sahabat ini sering ditipu. Maka Nabi katakan kepadanya, man bayata faqul la khilabah. Siapa yang kamu jual beli dengannya, kamu hendaknya mengatakan la khilabah. Artinya tidak ada penipuan. Jadi dia memberi suatu syarat. Boleh kita jual beli, saya beli. Tapi jangan ada penipuan. Nah, ini nanti berakibat suatu hukum terkait dengan ini, yaitu yang disebut oleh ulama dengan khiyaru al-ghabn. Hak untuk membatalkan jual beli disebabkan karena ketertipuan. Ya. Hak membatalkan jual beli, mengembalikan disebabkan karena ketertipuan. Nah, ini disebut oleh ulama khiyaru al-ghabn. Jadi di sini bab ketertipuan ini tentunya macam-macam bentuk tertipunya, ya, atau kadar sebanyak apa dia tertipu. Terutama bab penipuan ini kan biasanya di harga, ya, biasanya di harga. Harganya mestinya sekian, kok ternyata dijual tinggi sekali. Sehingga ketika dia beli dan tahu harga yang sebenarnya, dia merasa tertipu. Ya. Nah, di sini ulama membicarakan ukuran tertipunya itu berapa. Ya, sehingga dia punya hak untuk mengembalikan atau membatalkan jual beli itu. Ya. Beberapa pendapat ulama disebutkan tentang hal ini, namun secara ringkas bahwa ukuran ketertipuan tadi adalah kembali kepada al-urf, kembali kepada yang berlaku umumnya di suatu masyarakat. Artinya kalau mau dibatasi dengan rupiah, ya, kalau kita ya agak sulit. Misalnya tertipu sekian rupiah, itu agak sulit karena yang namanya harga itu kan memang ada naik turunnya, ya, ada beda-beda sedikit. Sehingga kalau hanya perbedaan-perbedaan sedikit, ya belum dikatakan tertipu, ya. Di sana misalnya harga 50.000, di sini 53.000, ya itu hal yang anggap masih wajar. Nah, tapi kalau perbedaannya itu memang tinggi, artinya di umumnya masyarakat, ya, menilai, oh itu jelas tertipu, ya, sampai naik sebegitu banyak. Nah, di sini kembali kepada al-urf, ya, kebiasaan di masyarakat itu, nilai seperti itu sudah dianggap tertipu atau belum. Ya, tentunya satu barang dengan yang lain berbeda-beda. Nah, ini wallahualam kembali kepada kaidah, ya, yang disebutkan ulama kita, al-adatu muhakkamah. Suatu kebiasaan di masyarakat, penilaian umum masyarakat itu bisa dijadikan patokan hukum, manakala dalam syariat bab itu belum ditentukan. Ya, belum ditentukan. Sehingga dikembalikan kepada penilaian umumnya masyarakat dalam bab itu khusus, ya. Ya, ini namanya khiyaru al-ghabn. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kita berpindah kepada khiyar yang lain. Syaukani rahimahullah menyebutkan di sini tentang khiyaru al-majlis. Ya. Bentuk khiyar yang lain. Khiyar tadi kita artikan apa? Hak untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli. Ya. Kalau tadi pertama yang kita sebut karena ghabn, ketertipuan. Sekarang di sini yang kedua khiyaru al-majlis. Khiyar dalam majlis. Kembali kepada hadis yang tadi kita sebutkan juga, ya. Nabi katakan al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli punya hak khiyar selama belum berpisah. Nah, selama belum berpisah artinya apa? Dalam majelis itu, masih dalam majelis itu. Ya, dalam majelis itu, ya, bentuknya macam-macam, ya. Ya, mungkin memang di suatu ruangan, mungkin sedang sama-sama di jalan. Ya, semuanya dianggap dalam satu majelis. Semuanya dianggap dalam satu majelis. Nah, di sini Nabi SAW pada hadis yang tadi kita sebutkan, bahwa keduanya bil khiyar, punya hak khiyar, boleh melakukan khiyar, malam yatafarraqa, selama belum pisah. Ya. Artinya kalau begitu, sekalipun sudah terjadi jual beli, ya, bukan baru tawar menawar. Kalau baru tawar menawar ya boleh sih, nggak ada masalah, ya kan? Nggak jadi-jadi itu hak masing-masing. Nggak bisa baru tawar menawar kok dipaksa. Harus beli, nggak bisa. Jadi hadis ini bukan kaitannya dengan orang yang masih dalam tawar menawar. Tapi memang sudah terjadi jual beli, ijab kabul sudah, ya. Nah di sini syariat memberikan masa, di mana masa tersebut mungkin orang bisa berpikir dan berubah pikiran, ya. Mungkin saja setelah dia transaksi jual beli itu ingat sesuatu. Ternyata uangnya mau buat bayar utang. Nah, misalnya si pembeli baru ingat, oh iya, saya masih punya utang ini. Kalau saya pakai beli, nah jadi bayar utang. Akhirnya dia batalkan. Boleh. Nggak bisa penjual mengatakan, loh, kan sudah sah nih jual beli. Iya memang, sudah sah. Tapi secara syar'i memang masih boleh. Nggak bisa menolak dia. Jadi secara hukum syariat ya, kita gak bicara aturan orang-orang. Kalau aturan orang-orang mungkin mengatakan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ya. Titik. Itu aturan-aturan yang tata tertibnya mereka ya. Orang-orang tergantung mereka dalam arti hukum di luar syariat itu. Tapi kalau dalam syariat selama masih di majelis itu boleh, boleh. Baik itu dari pembeli seperti yang tadi saya contohkan, atau mungkin dari penjual. Si penjual yang membatalkan juga boleh. Misalnya si penjual juga baru ingat, oh ya ini barang ini sudah dibeli orang, saya lupa, atau sudah dipesan orang, saya nggak enak kalau membatalkan. Ya, itu juga boleh juga, ya boleh juga selama dalam majelis tersebut. Ya, nah. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Nah, berpisah ini gimana? Ya, berpisah itu ya ini juga kembali kepada apa? Nampaknya kepada urf juga ya, karena memang berpisah ini macam-macam ya, sesuai dengan kondisi mereka ketika jual beli. Dikatakan oleh beberapa ulama dalam penjelasannya, misalnya dalam satu ruangan, ketika sudah keluar ruangannya sudah pisah. Ya. Misalnya mereka sedang jalan bareng, kemudian pisah, ya sudah pisah berarti. Ya. Nah itu dengan perpisahan-perpisahan tersebut, sudah tidak lagi di satu majelis, maka sudah tidak ada hak lagi. Sudah tidak ada hak lagi untuk membatalkan, tidak ada. Terus gimana kalau ternyata memang misal ya si penjual atau pembeli ingat sesuatu atau berubah pikiran, gimana? Ada solusi tidak? Ya ada solusi tetap, cuma itu solusinya itu sifatnya bukan hak ya, tapi kemurahan pihak lain. Kemurahan pihak lain untuk membatalkan. Ini namanya al-iqalah. Al-iqalah. Gimana itu liqalah itu? Jadi misalnya tadi setelah selesai dan pisah. Ya. Setelah selesai dan pisah. Tadi pembeli ingat, "Oh, ini uang mau bayar utang saya dengannya." Gimana ini? Nah, ini ngomong kepada penjual. Gimana kalau saya batalkan? Oh, kan sudah selesai transaksi. Iya. Kita juga sudah pisah, iya betul memang. Dan saya gak punya hak untuk memaksa kamu. Tapi saya mohon kepada kamu. Nah, kalau si penjual bersikukuh, pokoknya gak bisa, ya sudah. nggak bisa lagi. Tapi dengan kemurahan hati, dia mengatakan ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah ini namanya iqalah. Dan ini bagi si penjual, dia dapat keutamaan, dapat pahala dengan perbuatan tersebut. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, man aqala musliman bai'atahu, aqala Allahu 'atharatahu yaumal qiyamah. Siapa yang aqala musliman, aqala itu ya makna kata tersebut melepaskan ya. Jadi aqala musliman dengan murah hati dia melepaskan ikatan jual beli tadi kepada seorang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan melepaskan dia dari suatu kesulitan di hari kiamat kelak. Allah Azza wa Jalla akan melepaskan dia dari suatu kesulitan di hari kiamat kelak. Nah, ini keutamaan iqalah. Begitu pula sebaliknya, kalau si penjual yang minta dibatalkan, ya boleh juga. Ya, dalam contoh tadi misalnya, si penjual mengatakan, ini barang sudah dibeli orang. Mohon gimana ini solusinya? Loh, kamu kan sudah selesai dengan saya jual belinya. Ya memang betul. Sudah pisah memang betul. Tapi saya mohon karena saya gak enak sama dia, sudah saya jual ke dia. Ya sudah. Gak apa-apa deh. Saya kembalikan lagi barang ini kepada kamu. Uangnya saya ambil lagi. Nah sama. Di sini yang melakukan iqalah siapa? Pembeli. Dia dapat pahala insya Allah dengan perbuatan tersebut. Ya. Kemudian di sana ada juga yang lain, yaitu khiyar al-aib. Ya. Khiyar, kalau tadi saya ulangi, yang pertama khiyar karena ghabn, ketertipuan. Kedua khiyar majlis, khiyar karena masih dalam satu majlis. Ada lagi yang disebut oleh ulama khiyar al-aib, khiyar karena aib. Ya. Khiyar karena aib. Karena aib gimana? Karena aib. Ya, tadi kita telah sebutkan bahwa sudah semestinya seorang penjual itu menerangkan aibnya. Ya, sudah semestinya seorang penjual itu menerangkan aib barang yang dijual. Nah, kalau ternyata dia jual tanpa menerangkan aibnya, kemudian setelah dibeli oleh pembeli, baru pembeli tahu kok ternyata ada aibnya. Nah, bolehkah dia membatalkan jual beli? Di sini pada dasarnya boleh. Ini disebut oleh ulama dengan khiyaru al-aib. Ya, khiyar hak membatalkan transaksi itu disebabkan suatu aib. Nah, sekarang tinggal aib yang dimaksud di sini gimana? Ya. Di sini juga secara umum kan tidak ada penentuan aibnya seperti apa ya, karena yang namanya barang punya aib, punya cacat itu kan banyak sekali macamnya, ya. Ya nanti enggak menyebutkan satu persatu, barangnya banyak sekali. Nah, di sini dikembalikan juga kepada tadi, urf. Kepada kebiasaan di suatu masyarakat, tentunya di sini sangat terkait dengan para ahli di bidang itu. Ya. Sangat terkait dengan para ahli di bidang itu. Misalnya dalam bidang alat-alat transportasi. Aib ini. Ini aib atau bukan. Ya. Kemudian dalam bidang mungkin hewan ternak. Kan juga ada ahlinya. Kan? Orang-orang yang memang bergerak di bidang itu menilai ini aib atau bukan. Dan begitu seterusnya. Nah kemudian aib ini pun ukurannya, setelah dinilai itu aib atau bukan, ya ukurannya. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah patokan umum, ya, patokan umum yaitu ma yungkisul ain awil qimah, suatu aib yang mengurangi barang itu atau nilainya, naqsan yafutu atau yufawitu bihi gharadan sahihan, dengan kekurangan yang melewatkan tujuan dari barang tersebut, tujuan yang benar. Ya, artinya ya ini perlu dicermati ya. Dikaitkan dengan barang yang dimaksud dan tujuannya berarti. Sekarang misalnya apa? Misalnya barang-barang transportasi ya. Ya zaman dulu atau zaman sekarang? Tentu yang dimaksud dengan transportasi itu apa? Ya kekuatan barang itu dan juga kecepatan biasanya, ya kan? Barangnya ini kalau untanya kuat, nah bagus kan? Untanya cepat, itu memang yang dicari. Kuat, cepat. Kalau ada aib membuat misalnya untanya enggak kuat, ya ini jelas aib, mengurangi harga. Atau memang malah mengurangi sebagian barang itu. Ya, misalnya ya cacat tertentu ya. Yang hilang sebuah organ misalnya. Ya, begitu pula kalau sekarang ya kurang lebih sama. Kita beli motor ya kan? Kita beli mobil. Kan yang dicari apa? Tujuan inti adalah ya mungkin ada kekuatan, juga kecepatan, mungkin juga kenyamanan ya. Ya. Ini adalah hal-hal yang menjadi tujuan barang yang kita beli dalam bab transportasi. Sehingga kalau ada cacat dikaitkan dengan hal-hal tadi yang akhirnya membuat kurang nilai barang tersebut. Ya, ini berarti aib yang bisa dengannya barang itu dikembalikan. Ya, transaksinya dibatalkan. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini hukum Islam ya. Tapi kalau kita jual beli sama orang yang enggak ngerti hukum ya bisa macam-macam nanti reaksinya kalau kita kita menuntut dia dengan hukum Islam ya belum mesti dia mau, tapi kita kan sekarang sedang belajar hukum Islam ya. Hukum Islam seperti ini. Ya, hukum Islam seperti ini dan tentunya semestinya seorang muslim terikat dengan hukum ini. Ya. Jangan merasa, oh saya enggak mau memakai hukum Islam. Bagaimana? Kamu muslim atau bukan? Mestinya gitu. Ya, mestinya. Tapi masalah mau dan tidak kan akhirnya urusan dia sendiri. Kalau enggak ya dosa kan gitu. Yang jelas secara hukum syar'i ada khiyarul aib. Hak ya. Khiyar disebabkan karena suatu aib. Ya. Nah ini secara ringkas tentang aib. Di sini juga ada suatu masalah yang dibahas ulama. Bagaimana kalau dia ketika membeli sudah tahu aibnya, ya kemudian tetap membeli. Setelah dibeli dia merasa nggak puas. Oh, sudah, kalau itu sudah nggak ada lagi khiyar, itu sudah salah dia. Kenapa? Sudah tahu aibnya kok tetap dibeli? Ya sekarang baru merasakan nggak puas, ya itu salah dia. Ya itu salah dia karena sudah tahu tetap dibeli. Allahumma alam bisawab, mungkin karena waktu juga sudah mendekati maghrib. Cukup sampai di sini apa yang kita kaji, semoga bermanfaat.